Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna warda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, ada beberapa perkara yang perlu untuk kita ketahui terkait dengan masalah niat puasa ini. Yang pertama diantaranya, dan bisa saja ini terjadi, kalau seseorang sudah meniatkan puasa di malam hari, sudah sahur, thumma ugmi alaih, kemudian orang itu pingsan karena sesuatu sebab, apa karena dia makan obat, keracunan obat sampai dia pingsan, atau karena sesuatu hal, bagaimana hukum puasanya? Disebutkan dalam mazhab Al-Imam Muhammad dan Syafi'i, kalau seseorang itu dia pingsannya jami'in nahar, seluruh siang, setelah sholat subuh udah pingsan dia, gak sadar-sadar sampai malam hari baru sadar, bagaimana hukum puasanya? Maka puasanya tidaklah sahih, tidak sahih puasanya. Dan ini juga tarjih dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qudamah, bahwasanya orang yang pingsan, kalau pingsannya seluruh siang, maka puasanya tidaklah sahih. Alasannya dari hadis disebutkan, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya karena aku, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara orang yang pingsan, enggak sadar, dia menahan makanan minumnya itu, dia bukan kesadaran menahannya, tidak makan, tidak minum karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau dia masih mendapati sebagian siang setelah asar baru siuman, baru sadar, maka pada kondisi seperti itu puasanya sahih, puasa yang dilakukan adalah sahih, tidak perlu diqadha, sahih. Tapi kalau dia pingsannya sepanjang hari, seluruh hari, maka dia harus mengganti puasanya di hari yang lain. Kemudian bagaimana kalau tidur setelah sahur, tidur bangunnya sampai maghrib, sama dengan orang yang pingsan? Ada gak orang pingsan? Puasa membegadang malamnya enggak tidur habis sahur. Dia tidur sampai enggak salat subuh. Bangunnya sudah azan maghrib, enggak merasakan siang. An-naum, tidur, la yu'athir fis-shaum, tidak mempengaruhi puasa. tidak mempengaruhi puasa. Sama saja dia tidurnya sebagian hari atau sepanjang hari dia tidur. Kenapa? Karena naum itu adat, naum itu adalah kebiasaan manusia. Dan tidak hilang kesadaran orang secara umum, secara keseluruhan. Kapan orang itu diingatkan, ditambih, dia bisa bangun. Beda kalau orang pingsan. Pingsan di apa ini tetap enggak sadar. Enam. Jadi tidur ini tidak memberikan pengaruh tentang batalnya puasa seseorang yang tidur, sekalipun tidurnya itu sepanjang hari. Karena adat dan tidak menghilangkan ihsas kesadaran secara keseluruhan. Ketika orang itu diingatkan bangun, dia bisa bangun. Nah, disebutkan Rasulullah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Syarhul Umdah, Umdatul Fiqh. Demikian juga Al-Mughni, Ibnu Qudamah di Al-Mughni. Kemudian berikutnya perkara niat. Kalau seseorang yang dia berniat puasa di malam hari sahur, kemudian ketika di siang hari dia meniatkan untuk iftar, untuk makan, untuk berbuka di tengah-tengah puasanya, dia meniatkan untuk berbuka tapi gak makan. Kalau makan, ya jelas batal puasanya. Hanya niatnya saja. Sudah misalnya kehausan, haus yang sangat. Nah, sudah muncul niatnya, pokoknya saya membatalkan puasa. Bagaimana keadaan puasanya orang seperti ini? Yang masyhur dari mazhab Malikiyah Al-Hanabilah, kalau seseorang itu meniatkan untuk berbuka, membatalkan puasa, namun dia tidak memakan atau dia tidak melong sesuatu yang membatalkan puasa, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak jima, hanya sekedar meniatkan saja. Lam yatanawal syai' minal mufattirat, dia tidak melakukan suatu dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Annahu yu'addu muftiran, dia dianggap muftir. Annahu yu'addu muftiran wa qala adh-dhahiriyah. Ya, muftiran. Nah, ini dia dianggap muftir, ya. Dianggap dia orang yang berbuka. Dianggap sudah orang yang batal puasanya. Hanya sekedar niat dalam hati. Dia berniatkan untuk berbuka puasa, sekalipun dia tidak makan, tidak minum, tidak jima, maka yu'addu muftiran. Maka dia dianggap muftir. Dia dianggap orang yang telah berbuka. Ini masyhur dari mazhab Malikiyah Hanabilah. Namun pendapat yang lain mengatakan bahwasanya la yu'addu muftir, tidak dianggap dia sebagai orang muftir, tetap dia berpuasa. Sekedar niat orang itu membatalkan puasanya, tapi dia tidak makan, tidak minum, maka tetap dia berpuasa. Tetap dia berpuasa. Ini pendapat yang kedua. Namun pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah orang tersebut dianggap dia berbuka, dianggap orang yang telah batal puasanya, dianggap orang yang telah batal puasanya. dengan berbagai dalil-dalil bahwasanya niat itu teranggap kalau dia memang sudah berazam, ada niat yang kuat, tekad yang kuat untuk berbuka, maka dia dianggap orang yang berbuka sekalipun tidak makan. Karena datang dari dalil-dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya afalul qulub, amalan-amalan hati itu dianggap seperti dalam ayat, dalam hadis Abi Kabsyah, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis tentang 4 golongan manusia. Dalam satu bagian hadis ada seorang mengatakan, "Lau anna li malan la'amiltu fihi bi amali fulan." Kalau sekiranya aku memiliki harta, enggak punya harta, hanya dia dalam hati. Kalau aku punya harta, sungguh aku akan beramal seperti amalannya si fulan, fahuwa biniyati, dengan niatnya. Maka kata Rasulullah SAW, fawizruhuma sawa, maka dosa keduanya sama. Karena dia berkeinginan, kalau punya harta aku akan mengamalkan amalannya fulan yang punya harta dan mengamalkan amalan maksiat. Dia mengatakan seperti itu, kalau aku punya harta. Padahal belum punya, hanya azm dia, hanya niat. Maka Rasulullah SAW mengatakan dosanya sama, dapat dosa keduanya. Demikian juga, kalau aku punya harta, sungguh aku mengamalkan seperti amalannya fulan, nam fajurhuma sawa, maka pahala keduanya sama, mendapatkan pahala. Padahal dia belum melakukan, hanya dia berkeinginan, kalau punya harta seingin seperti si fulan, punya harta tapi hartanya diinfakkan fisabilillah, dipergunakan pada hal-hal perkara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku punya harta, aku juga akan begitu, aku akan berinfak ke masjid, ke panti asuhan. Maka Rasul mengatakan ajarnya sama. Hai, keduanya mendapat ajar. Maka di antara menunjukkan bahwasanya kalau seorang itu berniat, sudah berazam, ada iradah, sudah kehendak dalam hatinya, maka itu teranggap seperti dalam puasa ini, seperti dalam puasa. Adapun pendapat mengatakan tetap dianggap puasa, bagaimana tidak berpuasa, orang belum makan, belum minum, belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, hanya sekedar niat saja, maka tetap dia berpuasa, enggak batal puasanya, enggak dianggap orang yang berbuka. Dia berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Inna Allah tajawaza an ummati ma hadathat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam." Jadi kan dalil ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku dari apa yang terbetik di dalam jiwanya, malam ta'amal atau tatakallam, selama dia tidak mengamalkannya atau dia tidak berbicara. Kalau hanya sekedar muncul di dalam jiwanya, dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala maafkan. Yang dijadikan dalil. Enam. Maka yang rajih pendapat di sini dirajikan oleh Ibnu Qudamah, demikian juga Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala, Syekh Sa'di Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimallahu taala, adalah dianggap dia muftir. Enam. Adapun hadis yang disebutkan inna Allah tajawaza an ummati, Allah memaafkan dari umatku apa-apa yang terbetik di dalam jiwanya selama dia tidak mengamalkan atau dia berbicara. Ini kan sama. Selama dia tidak mengamalkan, dia tidak makan dan minum, maka Allah maafkan. Berarti masih dianggap puasa. Maka dijawab bahwasanya hadis ini ma hadatsat bihi anfusuha, tidak diiringi dengan azm, tasmim, tidak diiringi dengan tekad yang bulat, hanya sekedar muncul. Dan itu biasa muncul. Ada mungkin muncul dalam hati tiba-tiba ingin membatalkan puasanya, tapi tidak diiring dengan sudah tekad yang kuat, yang bulat, saya harus membatalkan puasa. Hanya sekedar muncul. Dan itu biasa muncul dalam diri seorang perkara-perkara ya, yang itu dosa. Tetapi karena tidak diiringi dengan azam, hanya sekedar terlintas dalam hatinya, maka ini yang dimaafkan sebelum, selama dia tidak mengamalkan. Tapi kalau dia bertekad kuat, ada azam, maka ini teranggap. Khonibidin rahimani wa rahimakumullah, ini berkaitan dengan masalah penjelasan hukum niat di dalam puasa. Insyaallah taala kita akan masuk pada pelajaran yang ketujuh pada pertemuan berikutnya. Fi bayani ma man yajibu alaihi shaum ramadan, penjelasan tentang siapa yang wajib baginya berpuasa di bulan Ramadan. Naktabi bi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Tafadhalu wa hafidhakumullah.